di Pudunan Jaya kiri. Rindat socana seseleket kanan Jaya kiri, anteng dituntun, rasaku alih di kantu. Munggaran patepan, langit deng rasjaan, dina hati ligar jutaan ke. Ligar jutaan kembali.